pada saat mereka sudah tua, baik dua-duanya ataupun salah satu dan keduanya. Kenapa? Kalau Allah katakan jika mereka sudah lanjut tua, jangan bilang uf. Karena itu lebih menyakitkan. Sudah tua enggak bisa apa-apa, jalan harus pelan-pelan. Ini anaknya diminta untuk mengambilkan ini, belikan itu, dan mengungkapkan dan mengucap kata-kata semacam itu lebih sakit. Kalau orang tua masih muda, masih seger, ini kaya gelap, masih bisa berangkat sendiri, mau beli apa, mau perlu apa ya. Ketika orang tua itu masih muda, masih gagah ya, anaknya disuruh gak mau, masih bisa berangkat sendiri. Ini udah tua, kalau anaknya gak mau, ya udah gak bisa. Jalan pelan-pelan, timik-timik, anaknya gak mau, malah disuruh malah ah. Itu lebih sakit. Itu lebih sakit. Oleh karena itu secara tegas, secara khusus, kalau tegaskan jika sudah tua, jaga mulut, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang meskipun tidak menurut kita biasa saja, namun itu satu hal yang sudah dinilai menyakitkan, maka tidak boleh mengatakan hal itu. Apalagi kalau dibentak, belasan harhuma. Nah, anak itu sering-sering bentak orang tuanya itu kalau orang tuanya sudah tua sekali. Sering bentak, sering ah. Itu kapan? Ketika sudah tua sekali. Ketika sudah pikun, belum makan, kemudian bilang belum makan. Padahal baru saja sudah makan. Belum bilang, kok enggak diambilkan makanan? Padahal baru saja sudah makan. Nah, maka apa? Ya tadi, piye to? Membentak. Kan kasar, ini paling sering dilakukan oleh anak pada saat orang tuanya sudah sangat lanjut usia. Maka uf, bentak itu sangat sering dilakukan oleh anak. Oleh karena itu secara khusus Allah katakan jangan bentak, jangan uf. Ketika orang tua sudah kibar, sudah usia lanjut, karena ini lebih menyakitkan, ini lebih menyusahkan. Dan bukan makna ayat ini berarti kalau masih muda boleh uf dan boleh bentak ya. Nah, ini tidak menyemak bumbu kolam, tidak bisa dibalik semacam itu. Namun, kenapa dikhususkan dalam kondisi ini? Karena mengingat demikian dampak jeleknya hal ini dan demikian seringnya anak melanggar hal ini. Karena anak sering melanggar, itu pada saat orang tuanya sudah tua. Oh, ketika orang tuanya itu gagah, berani bentak, oh, bapaknya akan bilang, berani bentak kau ini. Lain urusannya, namun kalau sudah tua, anak itu berani bentak, berani gini kasar, bapaknya masih gagah, enggak berani deh, macam-macam. Macam-macam dikit aja, top duit, enggak bisa apa-apa. Sudah tua, orang tua itu sudah bergantung pada anak. Anak yang nasai orang tuanya, maka bentak, oh. Itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan larangan untuk membentak dan mengucapkan oh kata-kata bosan pada saat telah tua. Di antara hikmahnya adalah wallahu taala a'lam, karena ini adalah satu hal yang sangat sering dilanggar pada saat kondisi ini. Pada saat orang tua sudah bergantung pada anak, pada saat orang tua sudah lemah, anak sudah gagah, sering dilanggar. Dan yang kedua adalah itu lebih menyakitkan. Sakit. Dulu begitu dibentak maka orang tuanya ingat dulu ketika ini masih cindilabar, masih kemudian bayi merah, ini gimana sih ini sekarang bentak, sekarang gini sakit. Maka secara khusus Allah Subhanahu wa taala